Oke. Kemarin sampai pelajaran berapa, Muin? Pelajaran berapa, Dit? 25. Terakhir sampai pelajaran 25. 25 tuh terakhir apa sekarang 26 atau gimana? Sekarang 26. Biar cepat habis. Tuh, pelajaran 26, sekarang pelajaran sorob. Ya. Kalau ini habis, kita cetak jilid 3. Begitu jilid 3 masuk, kita adalah halaqoh pertama yang masuk jilid 3. Yang lain tuh enggak ada yang bertahan sampai jilid 3. Gini. Ya. Berapa yang gugur apa? Halaqoh yang saya pegang yang gugur banyak banget. Yang bertahan sampai jilid 3 itu halaqoh ini. Paling tua yang dulu suguhnya yang jilid 3. Tanya di halaqoh yang lain, halaqoh yang manapun yang pakai dulu suguh, ada yang pernah nyampe jilid 3 enggak? Enggak ada. Jatuh duluan di jilid 2. Kita mah udah jilid 2 habis, review jilid 2 baru jilid 3 gitu kan. Gitu ya. Banyak mah. Makanya pertahankan ya. Setelah jilid 3 apa? Kalau jilid 3 tuh lebih rumit dari sini, lebih tebal. Kalau misalkan jilid 3 ini sudah, kita akan nyari kitab lugoh yang agak tinggian lagi. Kalau apakah mau alfiah lagi? Alfiah mungkin alfiah lagi kata hari itu nanti kan. Karena hari nanti kan ikut alfiah. Ya alfiah lagi. Udah berarti isinya tuh kita cari yang lain. Atau kita coba kalau misalkan jilid 3 udah selesai ya. Ini kan belum masuk nih jilid 3. Kalau dulu. Kalau misalkan jilid 3 ini selesai, antum masih bertahan. Mau tidak nyicipin kitab Nahunya Lipia? Boleh. Audohul Masalik judulnya. Alfiah juga, tapi bahasanya lebih puyeng. Enak Lipia aja belum tentu paham Audohul Masalik. Istilahnya itu ya kalau udah jilid 3 berarti memang enggak mungkin istilahnya tuh jilid 3 tuh materinya sudah lumayan rumit, enggak mungkin turun derajat ke materi yang lebih bayar. Misalkan habis jilid 3 apa jurumnya? Ya turun derajat dong. Jurumnya masih simpel. Jilid 3 tuh sudah ini. Karena kan ini kan ada sorobnya juga. Maka apakah yang ngarang Alfiah tuh kan Ibnu Malik ya. Ibnu Malik itu kan bikin Alfiah. Ada yang mengatakan Alfiah ini banyak sisi nahunya, sisi sorobnya tidak ada. Maka beliau bikin kitab satu lagi khusus mengenai sorob. Judulnya Lamiatul Af'al. Lamiatul Af'al ini khusus karangan Ibnu Malik mengenai sorob. Kalau yang matan Alfiahnya Al-Khulasoh. Al-Khulasoh itu nama lain dari Alfiah, itu khusus nahu. Kalau yang khusus sorob namanya itu Lamiatul Af'al. Gitu. Nanti apakah kita ke Audohul Masalik? Apakah ke Alfiah syarahnya yang siapa? Apakah Alfiahnya yang syarah Syekh Utsaimin? Atau misalkan Alfiahnya syarahnya yang sederhana banget? Al-Maqdudi misalkan? Atau Alfiah syarah Suyuti misalkan? Simpel-simpel, cepet, gak cepet gitu kan? Atau misalkan tidak mesti ke Alfiah, kita pakai kitab Nahu yang lainnya, yang gak mesti urutannya itu urutan Alfiah. Nah, Nahu Wafi itu urutannya urutan Alfiah ya. Nahu Wafi karena ada bahasan tebal. Kitab Nahu yang urutannya bukan urutan Alfiah, seperti misalkan, karena memang kebanyakan Nahu itu, pola belajar Nahu yang saya pakai itu belakangan, kalau gak jurumnya Alfiah. Jurumnya dan turunannya, Alfiah dan turunannya. Saya gak pernah belajar kitab Nahu klasik. Seperti misalkan baca Alkitab karangan Sibawai. Kuyang banget itu. Sama seperti sorob. Sorob kita tuh belajar sorob tuh ngikut ulama belakangan. Sorob ulama belakangan itu urutannya tuh fi'il madi dulu. Sulasi mujarrad dulu gitu kan. Hampir semua yang ngajar sorob tuh seperti ini. Itu berarti ikutin metode belakangan. Kalau sorobnya seperti Al-Mum Tipitasrif karangan Ibnu Usfur itu lain lagi. Bukan dari fi'il, enggak. Definisi mengenai ibdal dengan qalb apa. Apa perbedaan antara ibdal dengan qalb apa dan seterusnya gitu. Nah itu khusus untuk yang doyan sorob saja, dan bukunya tebal, tulisannya kecil-kecil, bukunya tebal. Dan saya belum beres semua Al-Mumtib di Tasrif karangan Ibnu Usfur. Gitu. Atau kalau mau Imriti sebetulnya jurumiyah juga. Kan imdid itu adalah jurumiyah tapi bentuknya berupa nazom. Kalau jurumiyah kan nasr, nasr itu bentuknya seperti paragraf biasa. Nah kalau imriti itu jurumiyah tapi dibentuknya sama seperti alfiyah, dibikin jadi nazom. Gitu. Itu juga kalau mau pakai itu silakan ya, berarti ke jurumiyah turun derajat. Paling bagus tuh setelah beres jilid. Karena kan jilid 3, dan saya juga belum pernah ngajar tuh sampai jilid 3 beres. Terakhir ngajar jilid 3 tuh itu tadi profesor yang dari Malaysia, Profesor Amran, Amran Rasli. Beliau sampai jilid 3 cuman beberapa pelajaran. Pelajaran awal-awal enggak sampai kuat, enggak sampai tengah. Kenapa? Kan udah punya puyeng. Udah puyeng padahal kepalanya profesor, tapi dia sudah mulai puyeng. Wah, sudah enggak nyambung katanya. Udah jalan-jalan, akhirnya jalan-jalan, enggak diteruskan. Sisa waktunya dipakai buat jalan-jalan. Tapi jilid 1 cuman 3 minggu. Jilid 1 5 hari beres. Ya kan? Jilid 1 5 hari beres, paham semua, kosakatanya paham semua. Ya, otaknya otak profesor, dekan dia di Universitas UTM. Universitas Teknologi Malaysia itu di dekan, dekan Fakultas Manajemen. Jadi satu beres 5 hari. Jadi 2, ini seminggu lebih. Jadi 2 beresnya seminggu lebih. Sehari ketemu 3 kali. Bukan seminggu 3 kali ya, sehari ketemu 3 kali belajarnya. Tentu saja saya dibayarnya gede. Saya dibayar seminggu 2 juta. Saya dibayar seminggu 2 juta. Saya ngajar 3 minggu gitu kan, Ramadan kemarin kan. Seminggu beres seminggu kasih 2 juta. Beres seminggu kasih 2 juta. Nah, jilid 1 5 hari, jilid 2 seminggu lebih, jilid 3. Nah, saya sih sebetulnya enggak masalah gitu kan. Cuman kendala pertama adalah bahasanya kagak nyambung. Gue bahasa Indonesia, dia bahasa Melayu, pin-ipin kagak nyambung gitu kan. Apa gitu kan. Jadi seringnya tuh pakainya bahasa Inggris, nyambungnya pakai bahasa Inggris gitu kan. Pakai bahasa Inggris baru nyambung. Nih, Prof, kalau di bahasa Inggris ini begini gitu kan. Oh iya yeah, gitu kan. Karena kalau pakai bahasa Indonesia bingung. Itu apaan maksudnya Pak Ustadz gitu kan. Apa gitu kan, bingung padanan katanya apaan. Kadang dia nyebutnya pakai bahasa Melayu gitu kan, karena kan orang Malaysia. Gitu. Nah, beliau sampai jilid 3 tuh, udah nyampe jilid 3 sedikit. Habis itu mulai pusing gitu kan, mulai putur. Nah, udah 3 minggu full gitu kan, memang enggak baik. Habis belajar tuh yang paling bagus tuh seperti kita seminggu sekali awet gitu kan. Ini enggak. 3 jilid mau diberesin 3 minggu gitu kan. Ngeheng kepalanya. Sudah enggak kuat lagi kata dia tuh kan. Sudah, kita sekarang jalan-jalan saja. Maka dari 3 minggu ini enggak nyampe 3 minggu full. Paling cuman 2 minggu setengah. Setengah minggunya lagi jalan-jalan. Udah dia yang latih mau kemana gitu kan. Udah. Kata si Pak Preso, pengen makan pizza sebelah sono, pengen apa sono, pengen belajar banjo apa dan sebagainya. Udah, saya cuma ngantar-ngantar aja, dia yang traktir. Gitu. Kawakibuduri, kawakibudarori itu syarah jurumiyah juga gede banget. Kalau misal atau misalkan Qatrunada atau apa? Qatrunada itu masih syarah enggak, Qatrunada itu bukan jurumiyah. Itu karangan Ibnu Hisham ya. Ibnu Hisham yang ngarang Audhul Masnali, Ibnu Hisham Al-Ansari, bukan Ibnu Hisham Mu'arif, bukan lain lagi. Nah, atau kalau mau istilahnya tuh pakai Qatrunada juga silahkan, atau mau pakai Shuzuru Zahab juga silahkan. Shuzuru Zahab dengan Qatrunada itu kedua-duanya karena Ibnu Hisham itu bagus banget. Saya punya Shuzuru Zahab dengan Qatrunada, tahqiqnya itu adalah Muhammad Mujahidin Abdul Hamid. Pokoknya kalau saya ngelihat Muhammad Mujahidin Abdul Hamid pasti gue beli. Saya ngefans banget sama Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Yang Mekah itu ya? Ya, dia ulama dari Mesir. Mesir. Ya, Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Maka tahqiqnya, alfiyah yang saya pakai itu tahqiqnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dan Audhul Masalik yang dipakai di Libya, tahqiqnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Tupatusaniya, syarah jurumiyah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kemudian Qatrunada, tahqiqnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Suduru Zahab, syarah Suduru Zahab Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Dua-duanya saya punya. Saya belinya di Bookfair. Nah, maka misalkan kalau misalkan setelah jilid 3 setelah jilid 3 misalkan bagusnya sih Suduru Zahab ya kalau mau ya. Setelah jilid 3 misalkan kita mau pakai Suduru Zahab, bagus, silakan. Besok kita cari cetakan yang saya punya, Darut Tola'i'. Darut Tola'i' itu suruh zahab dengan keturunan yang saya punya, yang pentakiknya Muhammad Mudir Abu Hamid. Beli aja dulu, karena mungkin gak tahu, belum tentu ketemu lagi, ya kan? Berarti ke Bukper bulan ini targetnya adalah nyari Suzuruz Zahab tahkiknya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Persiapan Suzuruz Zahab, Shin Za kemudian Wau kemudian Ro, Suzuruz Zahab. Nah, Suzuruz Zahab ini kitab nahwu karangan Ibnu Hisham, pentakiknya adalah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Ada yang mengatakan begini, di forum-forum, di muntadayat, muntadayat itu forum-forum ya, di forum-forum nahu Timur Tengah kan punya forum nahu. Nah, yang pesertanya itu mahasiswa-mahasiswa fakultas nahu memang. Nah, salah seorang seniornya itu mengatakan begini, salah seorang, saya cuma baca-baca sekilas, ada yang mengatakan begini, urutan yang paling bagus belajar nahu itu apa, gitu kan? Apakah harus langsung ke Alfiah? Beliau mengatakan, jangan langsung ke Alfiah. Kamu lahap dulu Qatrun Nada, Suzuruz Zahab, baru kamu ke Alfiah. Oh, kita mah enggak langsung ke Alfiah gitu kan. Maka bisa dikatakan Suzuruz Zahab ini adalah mukadimah sebelum ke Alfiah. Urutannya beda dengan urutan Alfiah, beda dengan urutan Jurumiyah. Beda banget, bagus banget. Nah, kalau misalkan mau, kita ke Suzuruz Zahab dulu. Isinya, dari segi isi sebetulnya hampir sama dengan Alfiah ya. Cuman dia lebih sederhana. Kalau Alfiah kan banyak mazhab dan seterusnya. Dan tentu saja Alfiah syarah yang paling sederhana, yang paling banyak beredar, kemudian sederhana itu yang Ibnu Aqil. Ibnu Aqil itu sebetulnya tuh menengah, enggak terlalu ringkas, enggak terlalu panjang. Kalau Alfiah syarah Asmoni itu tentu saja syarah Alfiah yang paling gede. Apalagi hasiahnya Asoban gede lagi. Tapi saya punya. Nah, makanya kalau misalkan setelah jilid 3 ini selesai, kita coba Suzuruz Zahab. Saya Suzuruz Zahab di rumah ada. Siap, kalau misalkan ada waktu baca malam. Cuman waktunya itu bisa baca itu malam-malam. Waktu siang saya enggak bisa baca. Karena kalau ada anak-anak baca kitab tuh kita pasti diinjak-injak. Oh, asik-asik. Ah, asik-asik. Ah, udah enggak bisa baca berarti. Di demo enggak boleh baca. Ayo main. Tapi sekarang ada mainan baru gangsing. Main gangsing, main gangsing. Gitu, enggak bisa. Makanya saya punya waktunya malam dan baca sendirian tuh enggak seru. Mendingan bacanya tuh bareng-bareng. Oke, kita tetapkan setelah jilid 3 kita pakai Suzuruz Zahab. Besok Bukper cari kitab Suzuruz Zahab tahqiq Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Kalau mau nyari sendiri, kalau enggak bareng nyarinya. Bukper kemarin kan Rian kan jadi bos di sono ya enggak? Nah ini buat kali ini. Mungkin kan ini mungkin Mubarak yang jadi bos standby di sana. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini ya. Pelajaran ke-26. Pelajaran ke-26 ini lebih banyak ke sisi soroknya ya. Di sini pengenalan mengenai fi'il. Karena fi'il yang sehat sudah semua, sudah dianggap paham, baru dia mulai masuk ke fi'il yang berpenyakit. Nah, tentu saja kalau berdasarkan fa'fi'il, ain fi'il, lam fi'il, dimulai dengan penyakitnya di fa'fi'il atau fi'il mitha. Itu ya, mu'talul fa'. Mu'talul fa' itu adalah fi'il yang huruf ilatnya, huruf penyakitnya di fa'fi'ilnya. Kenapa disebut fi'il misal? Kenapa disebut fi'il misal? Misal artinya apa? Misal artinya semisal. Misal sudah jadi bahasa Indonesia. Semisal itu seperti, serupa. Kenapa fi'il misal disebut misal? Karena si fi'il ini serupa dengan fi'il yang sehat. Semisal dengan fi'il yang sehat. Semisal dari segi apa? Semisal dari segi harokat mudore-nya. Harokat mudore fi'il misal itu sama dengan, astagfirullah, di kepala saya itu harokat madi ya, kok yang keluarnya mudore. Harokat madi fi'il misal itu sama dengan harokat madi fi'il sehat. Harokatnya tiga-tiganya muncul. Fi'il yang berpenyakit itu ada 5 macam. Fi'il misal, fi'il ajwa, fi'il nakis, mutal, lafif mafruq, lafif makrun. Fi'il misal, huruf penyakitnya di fa'fi'il. Fi'il ajwa, huruf penyakitnya di ain fi'il. fi'il nakis, huruf penyakitnya di lam fi'il. Lafif mafruq, huruf penyakitnya di fa fi'il dan di lam fi'il. Lafif makrun, huruf penyakitnya di ain fi'il dan di lam fi'il. Nah, dari kelima macam fi'il yang berpenyakit ini, yang harokatnya sama persis dengan fi'il yang sehat itu cuma fi'il misal. Fi'il yang sehat itu kataba, kataba, doroba, dan seterusnya. Harokatnya tiga muncul. Kalau huruf asli itu ada tiga, tiga-tiganya berharokat. Kataba, fathah, fathah, fathah. Nah, fi'il misal itu harokatnya tiga muncul. Seperti yang ada di sini, lihat. Wajada, wasola, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini harokatnya tiga-tiganya muncul. Kalau ajwab, nakis, lafif mafruq, lafif makrun, itu harokat yang muncul cuma dua. Ajwab misalkan kola, harokat yang muncul cuma ko dan la. Nakis misalkan da'a, harokat yang muncul cuma da dan a, cuma dua. Jadi enggak semisal dengan fi'il yang sehat. Oke. Kemudian fi'il yang misal, fi'il misal ini ya karena dia semisal dengan fi'il yang sehat, maka bisa dikatakan tidak ada masalah. Khusus untuk sulasi mujarrodnya ya. Khusus untuk sulasi mujarrod, fi'il misal itu tidak ada masalah dengan sama persis diperlakukan baik tasrif istilahinya ataupun tasrif lugawinya, perlakukan sama persis dengan fi'il yang sehat kecuali ketika walaupun dia misal, walaupun dia semisal dengan huruf yang sehat tapi dia itu masih huruf penyakit, maka masih ada masalah dengan penyakitnya. Masalahnya ketika di sulasi mujarrod, masalah dari fi'il misal untuk sulasi mujarrod itu cuma satu masalahnya. Yaitu apa? Kalau fi'il misalnya misal wawu, ya, jadi misal itu ada dua. Misal wawi dengan misal ya'i. Misal wawi berarti fa'fi'ilnya huruf wawu. Misal ya'i berarti fa'fi'ilnya huruf ya. Karena huruf penyakit kan tiga, alif, wawu, dan ya. Itu kan huruf penyakit ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Kemudian fi'il madi itu ada tiga, fa'fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Kemudian fi'il madi itu hukum asalnya tiga-tiganya berharokat. Fa'nya berharokat, ain-nya berharokat, lam-nya berharokat. Sedangkan huruf penyakit itu ada tiga, yaitu alif, wawu, dan ya. Nah, maka persebarannya, kalau ngelihat ke sini ya, maka seharusnya fi'il misal itu, huruf penyakit itu kan ada tiga. Berarti harusnya tuh ada misal alif, misal wawu, misal ya. Harusnya ajwab tuh ada ajwab alif, ajwab wawu, ajwab ya. Harusnya nakis tuh ada nakis alif, nakis wawu, nakis ya gitu kan. Tapi yang bisa menerima harokat dari tiga huruf penyakit, alif, wawu, dan ya, yang bisa menerima harokat cuma dua, wawu dan ya. Kalau sukun tiga-tiganya bisa sukun. Tapi kalau berharokat, yang bisa berharokat dari tiga huruf penyakit cuma dua, yaitu wawu dan ya. Alif gak pernah berpenyakit. Kalau alif gak pernah berharokat. Kalau alif berharokat bukan alif namanya. Tapi hak gede apa hak kecil? Hak gede. Ya, kalau hak kecil itu pamannya Rasul Hamzah bin Abdul. Abdul apa? Abdul apa? Hamzah bin Abdul? Mutalib apa Mutalib? Apa Mutalib? Abdul apa? Abdul Muttalib, bukan Mutalib, juga bukan Mutalib, bukan. Tapi toknya yang bertasydid. Abdul Muttalib. Gitu. Kalau nyanyiin enggak pantas. Abdul Muttalib kayaknya enggak bisa. Enggak ada tuh. Jangan-jangan suka nyanyi-nyanyi di sini Andu ya? Di musala-musalanya kalau mau maghrib begitu dia. Gitu ya. Nah, fi'il misal ini penyakitnya masalahnya cuma satu saja, untuk khusus untuk yang sulasi mujarrod saja dibandingkan dengan yang lain. Yaitu kalau fi'il misalnya misal wawu, berarti misal ya itu enggak bermasalah sama sekali. Perlakukan fi'il misal ya sama seperti fi'il sehat. Semua fi'il misal ya itu sama seperti fi'il sehat. Tasrifnya semuanya sama, enggak ada yang dihapus, enggak ada yang diubah. Bukan dirubah, diubah. Kalau dirubah tuh bukan bahasa Indonesia yang baik. Naruto ya. Rubah ekor 9. Nah, karena biasanya karakteristik dari huruf penyakit itu adalah ada mengharuskan konsekuensinya, ada sesuatu yang diubah atau ada sesuatu yang diamputasi, dihapus. Sama seperti misalkan qala yaqulu, nah, itu kan berubah. Qala yaqulu alifnya berubah jadi wau. Nah itu kan berarti penyakit. Yang namanya penyakit itu kan ada yang berubah, ada yang dihapus dan seterusnya. Nah, kalau fi'il misal karena semisal dengan fi'il yang sehat, maka sehat sama sekali, enggak ada yang harus diubah, enggak ada yang harus dihapus. Khusus untuk misal ya. Semua misal ya sama seperti fi'il sehat. Seperti misalkan yasaro yaisiru. Ya, yaisa yaiasu. Yaisa tu, yaisa yaiasu artinya apa? Putus asa. Fi'il madinya yaisa. Ya, fi'il mudorenya yaiasu. Ya, yaisa yaiasu artinya putus asa. Maka tasdifnya enggak ada. Wow, si huruf ya-nya itu enggak dihapus, enggak berubah. Yaisa yaisa yaisu, yaisa yaisa ta dan seterusnya. Yaiasu yaiasana yaiasuna dan seterusnya. Wala tayasu mirauhillah. Ya, dari ayatnya enggak. Ya-nya enggak hilang. Tapi kalau misal wawu, ya misal wawi, masalahnya cuma satu saja. Kalau ain fi'il mudore misal wawi ini kasroh, wawunya hilang, udah itu saja. Berarti misal wawi fi'il madi itu enggak bermasalah. Berarti misal wawi mudore fathah itu enggak masalah. Berarti misal wawi mudore domah itu enggak bermasalah. Yang bermasalah cuman misal wawi mudorenya kasroh, maka si wawunya hilang. Seperti walada yalidu. Walada ini kan misal wawi, mudorenya yalidu, wawunya hilang. Harusnya walada yaulidu. Walada yaulidu, tapi wawunya hilang. Jadi yalidu, lam yalid, hilang wawunya. Walam yulad, wawunya balik lagi. Kenapa wawunya balik lagi? Karena ain fi'ilnya fathah. Yula, la, la, la. Yaitu, maka wawunya tidak hilang. Paham, paham, paham, paham. Nah, lihat di sini. Contoh yang ada di sini, di halaman 175, latihan 1. Ini semua, semua fi'il misal wawi yang wawunya hilang. Wajada yajidu, wasola yasilu, wazana yazinu, wa'ada ya'idu, wadu'a yadu'u. Ya, wadu'a yadu'u, wahaba yahabu, wajaba yajibu, wakofa yakifu. Nah, lihat yang agak aneh mungkin di wadu'a dengan wahaba. Wadu'a dengan wahaba itu kan fi'il mudorenya itu fathah. Wadu'a yadu'u, wahaba yahabu. Wahaba yahabu itu artinya apa? Hibah itu artinya apa? Hibah itu hadiah. Yeah. Jadi kalau hibah itu huruf, kalau misalkan nyari, coba cari di kamus arti di kamus hibah itu apa? Halaqoh yang baru masuk jilid 2 karena sudah masuk sorof masih simpel. Coba masjid, masjid artinya apa? Masjid. Cari di kamus Munawir masjid halaman berapa? Dia mikir nyarinya dari mana? Gitu kan? Dia nggak tahu. Aulad artinya apa? Aulad jamak dari waladun, jamaknya aulad. Coba cari di kamus Munawir aulad halaman berapa? Kan dia mikir, iya ya, halaman berapa ya? Iya. Soalnya cuma 5, nyarinya 1 jam. Karena mereka belum terbiasa dengan kamus Munawir. Gitu ya. Nah, kalau mau nyari hibah, jangan nyari dari ha. Tamar butoh yang ada di hibah asalnya dari wawu, majuin ke depan. Yang seperti yang semisal dengan hibah apa? Hibah sifah. Ya enggak? Ada sifat. Sifat mausuf. Ya enggak? Sifatun mausufun atmanut sifat. Yaitu ada atau ada kitab namanya itu begini. Kitab karangan Ibnu Jauzi kalau tidak salah ya. Idatus Sobirin. Ada kitab namanya itu Idatus Sobirin. Bukan iddah, idah. Dalnya enggak pakai tasdid. Idatus Sobirin. Artinya apa? Janji orang-orang yang sabar. Karena asalnya dari wa'dun. Yaitu. Tapi pakainya idatus sobir, bagus banget kitabnya. Itu ya. Nah, lihat di sini. Kita kembali ya. Dari semua yang ada di latihan satu ini, semua fi'il mudorenya kasroh, maka wawunya hilang. Kecuali dua, wadoa dengan wahaba itu fi'il mudorenya fathah. Tapi kenapa wawunya hilang? Di fotokopian sorop yang saya kasih ada contohnya. Contoh yang ain fi'ilnya fathah, tapi wawunya tetap hilang. Yang bermasalah kan cuman ain fi'ilnya kasrah, wawunya hilang. Nah ini mah enggak. Ain fi'ilnya fathah tapi kok wawunya tetap hilang. Karena katanya taklilatnya alasan dari ulama sorof adalah wadoa dengan wahaba itu asalnya tuh ain fiilnya kasroh, asalnya tuh wadoa yadiu, asalnya tuh wahaba yahibu, wawnya hilang. Kemudian karena ain fiilnya atau lam fiilnya itu ada huruf izharnya, dia ganti wazan, jadi wazan fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu kan punya syarat harus huruf izhar, ya enggak? Gitu katanya, itu alasan dari ulama sorof. Ya, kalau kita makan terima jadi. Oke, gitu ya. Tasrif lugawinya di sini. Ah, di situ ada contoh-contoh yang lainnya. Wajada yajidu dan seterusnya. Ada walaja. Walaja yaliju artinya dakhala. Yuliju laila finnahar. Kalau yuliju berarti apa? Dari aulaja. Yuliju. Yuliju. Yuliju laila fin nahar wa yuliju nahara fil lail. Memasukkan malam ke siang, memasukkan siang ke malam. Yuliju itu berarti adkhala. Kemudian di situ ada fi'il mudorenya dengan fi'il amarnya ya. Takifu, maka fi'il amarnya atau itu saja. Karena ini hanya ngambil contohnya itu yang wawunya hilang. Dari semua contoh-contoh ini kan fi'il mudorenya wawunya hilang. Maka cara membentuk fi'il amarnya gampang. Misalkan walada yalidu. Walada yalidu fi'il amarnya bagaimana? Hilangkan huruf mudorenya, ya-nya, sukunkan ujungnya, selesai. Lid, lahirlah, itu. Lid, artinya itu lahirlah. Hah? Kenapa? Lid. Atau misalkan waqofa yakifu kif. Kif itu artinya berdiri. Kif huna, berhenti di sini, berdiri di sini. Waqofa yakif itu kan bisa diartikan berdiri, bisa diartikan berhenti. Yaitu. Kif, artinya itu, ya sa'i kif huna. Wai supir, kif huna, berhenti di sini. Yaitu. Wazana yazinu zin. Makanya kan di ayat itu ada begini. Wazinu bil kistosil mustaqim. Wazinu wa'nya di situ waw atop. Bukan wazinu di situ fa'fi'il, enggak. Karena fa'fi'ilnya wazana. Sedangkan di ayatnya wazinu, berarti wawunya wawu atop, berarti dari fi'il amr zinu. Zinu bil kistosil mustaqim. Ada huruf atop, wazinu bil kistosil mustaqim. Gitu. Nah, kalau udah ngerti sorof, ayat apapun ketebak nanti. Maka saya sudah bilang, karena sorof saya itu sudah penuh, ayat apapun saya bisa tahu asalnya dari mana. Kalau sisi nahunya enggak tahu. Sorof yang ada di Al-Qur'an bisa saya katakan 98% saya tahu ini asalnya dari mana. Tapi kalau nahunya saya enggak tahu. Nahu yang ada di Al-Qur'an saya bisa paham 5%, itu sudah banyak. Sisanya saya enggak tahu. Wa mar'atuhu hammalatal hatab. Wa mar'atuhu hammalata. Di kiraat yang kita pakai kan hammalata, ya enggak? Nah, kenapa hammalata? Kenapa tidak wa mar'atuhu hammalatu? Harusnya gitu, ya enggak? Harusnya kan sama-sama doma, tapi ini enggak. Wa mar'atuhu doma hamalata fathah. Kan enggak seimbang. Kenapa jadi fathah? Itu harus baca kitab lagi. Gitu. Enggak bisa langsung ketebak. Kalau nahu yang ada di Al-Qur'an begitu ngelihat enggak bisa langsung ketebak ini harakatnya doma jadi apa. Ini harakatnya fathah jadi apa. Tapi kalau sorof langsung ketahuan. Ini fi'il madi, dan seterusnya wazan apa dan seterusnya. Gitu. Nah, di sini hanya disebutkan fi'il amr untuk yang wawunya hilang. Maka tentu saja gampang membentuknya. Hilangkan huruf mudorenya, sukunkan ujungnya, selesai. Tidak membutuhkan hamzah wasol. Kenapa? Karena setelah huruf mudorenya dihilangkan, awalnya berharokat. Seperti misalkan, misalkan seperti wahaba yahabu. Wahaba yahabu itu artinya itu apa? Wahaba yahabu itu artinya itu kan memberi. Ya kan? Hadiah, memberikan. Fi'il amarnya berarti apa? Wahaba yahabu anta tahabu. Berarti begini. Tahabu. Fi'il amarnya berarti apa? Hab. Ya, berarti fi'ilnya itu hab. Gitu. Hab. Enggak, ada ayatnya. Robbi habli minas solihin. Gitu ya. Robbi habli. Berikan kepada saya minas solihin. Anak dari golongan orang-orang yang soleh. Itu ada fi'il amrnya. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Itu. Selesai. Ya. Kenapa? Ah itu lain lagi, jangan loncat wazan. Kalau gitu itu lafif mafruq. Jangan mendahului gurumu. Kalau gitu dari salah juga nyari contoh ya. Dari contoh tuh butuh kecerdasan tersendiri. Ya. Jarang masuk, sekalinya masuk salah. Dari wakoyaki, nih mudore, ini kan fi'il madinya wako, fi'il mudorenya yaki. Kenapa bisa sampai ketuker? Karena memang ada sisi misalnya, cuman dia ujungnya berpenyakit juga. Jadi wow ya kan? Nah lihat, wawunya kan hilang ya enggak? Karena ain mudorenya kasro, jadi wawunya hilang. Cuman permasalahannya di ujungnya ada penyakit juga. Maka fi'il amrnya apa? Fi'il amrnya adalah hilangkan huruf penyakitnya, hilangkan huruf mudorenya, hilangkan huruf penyakitnya. Gini kan? Gitu, harusnya begini ya. Cuman katanya ki yang ada di ki itu tidak ada di Al-Qur'an. Kalau fi'il amr yang bentuknya ki itu tidak ada di Al-Qur'an. Yang ada di Al-Qur'an untuk domir antumnya. Kalau ki kan untuk domir anta. Kalau yang ada di Al-Qur'an itu domir antumnya. Domir antumnya berarti apa? Nih, lihat. Berarti fi'il ma fi'il domir antanya taqi taqiyani takuna. Fi'il am fi'il do fi'il mudhari domir antumnya adalah takuna. Berarti fi'il amrnya apa? Ku ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Itu fi'il amr domir antunya. Kalau fi'il amr domir antanya di Al-Qur'an tidak ada. Nah, kalaupun mau membentuk fi'il amr domir anta untuk taqi ini, maka tidak boleh satu huruf li saja. Di kitab-kitab sharaf enggak boleh satu huruf li saja. Ada beberapa fi'il yang memang ketika fi'il amr tinggal tersisa satu huruf seperti ti domir anta. Nah kalau yang tersisa satu huruf ini katanya di ujungnya harus ditambahkan ha usakta. Di ujungnya harus ditambahkan ha usakta itu ujungnya ha yang haroka, ha yang tak berharokan, ha sukun. Jadi bukan ti tapi ti. Ti. Melihat bahasa Arabnya apa? Mudorenya apa? Fi'il amrnya? Fi'il amrnya tuh roh. Roh. Artinya tuh lihatlah. Cuman kita jarang nemu fi'il amr untuk roh ayah roh ya enggak? Kebanyakannya tuh kita tuh melihat itu undur. Undur ila. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Di sini cuman pengenalan hanya ininya saja. Kemudian dari apa? Mengenai pengenalan fi'il misal juga di halaman di latihan yang kelima halaman 177 di situ mengenai tasghir musaghghar walad wulaid jabal jubail kalbun kulaib nahrun nuhair bahrun buhair dan seterusnya. Buhair itu fungsi dari fungsi dari tasghir itu apa? Untuk mengecilkan ya. Tasghir itu kan dari kata saghir, musaghghar itu berarti yang dikecilkan. Tasghir mengecilkan, mengecilkan bentuk atau bentuknya jadi lebih kecil. Bahrun kan bahrun itu kan laut gede. Nah kalau buhair laut yang lebih kecil, danau maksudnya. Gitu ya, danau itu disebutnya tuh buhair. Danau bahasa Arabnya itu buhairun. Danau dengan laut gedean mana? Gedean laut, danau lebih kecil. Itu salah satu fungsinya. Kitab dengan kalau jabal jubail berarti kalbun kulaib. Kalau kitab bukan kutaib, kutaib karena ada alifnya di situ. Cara pembentukan tasghir itu ada kalau sorop yang sederhana tuh dosen Nahu di Libya menyarankan belajar sorop yang sederhana tuh kalau yang dipakai di STIU dulu pakainya tuh unwanu zorop. Tapi kalau dosen Ustaz Budian menyarankan kalau mau belajar sorop cukup syadzal uruf fi fannis sorop, kecil banget ukurannya sama seperti unwanu zorob. Nah, di situ ada lengkap semuanya cara mentasgir seperti apa. Kalau yang asalnya adalah 3 huruf tasgirnya begini, kalau 4 huruf tasgirnya begini dan seterusnya ada di situ ya. Kalau misalkan kita mau ada sorofnya. Kalau unwan huruf saya pernah baca karena memang saya pernah di situ ya. Tapi kalau syadzar huruf saya belum pernah baca sampai tamat. Karena bentuknya kan kitabnya PDF, baca PDF tuh males, mata perih. Itu dari Al-Azhar, mengingatkan besok ngajar. Takut ya, takut saya hilang gak datang, bingung nanti ya kan. Kalau misalkan istilahnya tuh, ya memang kalau udah sistematis begini, harus diingatkan. Kalau gak begitu nanti ya gak usah, bukan, jadi ini menunjukkan bahwasanya kalau mereka yang butuh, bukan kita yang butuh. Walaupun padahal intinya adalah saya yang butuh. Nah, ini menunjukkan kalau mereka tuh mereka yang butuh, jadi diingetin lagi, bawel dan seterusnya. Karena kan kalau misalkan tiba-tiba saya gak datang, gue bingung nanti kelasnya kosong, gak ada pengajarnya. Gitu ya, jadi tasgir. Nah di situ ada contohnya, ini contoh yang harus ditasgirnya 3 huruf saja. Rojulun, rojim dan lam. Tiflun, tok, fa dan lam. Bukan yang 4. Kalau yang 4 di sini gak disebutkan. Bagaimana kalau yang 4, yang 5 dan seterusnya. Masjid. Masjid kan 4 huruf. Mim, sin, jim, dal. Kalau masjid yang kecil apa? Musola, bener. Parah. Itu muid begitu ya? Ya ada aturannya. Musaijid. Jadi musaijid. Nah di sini cuman yang 3 huruf saja. Berarti ya gampang, tinggal didomahkan. Kulaimi dari apa Ustaz? Apa? Kulaimi. Kulaimi dari kata halim. Kulaimi. Dia kata Hilmun Hulaimi. Dulu ketika saya masih awal-awal belajar, saya kan dulu pertama kali belajar itu kan di Yayasan Al-Huda Bogor. Hasmi. Nah terus salah seorang pengajar ketika awal-awal, pengajar nahwu yang paling saya suka itu ada namanya tuh Ustaz Beni namanya tuh ya. Beliau ketika beliau ngajar di pesantren kita yang di Yayasan Al-Huda, beliau tuh di lipianya itu semester syariah gitu kan. Syariah berapa gitu kan, syariah 8 apa syariah berapa gitu kan. Nah terus beliau tuh menceritakan begini, beliau nyatain guru saya di pesantrennya beliau yang di Tasik, namanya tuh Juhail dari kata Jahlun. Kalau Juhail berarti artinya apa? Sedikit bodohnya, berarti banyaknya apa? Pinter banget memang gitu kan. Kata dia tuh guru saya ada namanya tuh Juhair gitu kan. Emang bodohnya sedikit, banyak pinternya gitu kan. Ustaz Beni ya, saya lupa lagi namanya. Ustaz Beni ini beliau tuh udah pernah menerjemahin satu buku deh kalau gak salah mengenai hari kiamat. Huru hara hari kiamat, penerjemah Ustaz Beni siapa gitu kan, saya lupa lagi. Tapi masih nama anak Juhair yang bagus ini. Ya. Ya silakan saja bertafaul. Tafaul itu apa? Tafaul. Ada tafaul pasangannya itu tatoyur lawannya. Kalau tatoyur apa? Tatoyur yang dilarang kan tatoyur ya. Tatoyur itu apa? Dari kata toyurun. Tatoyur itu pesimis. Tafaul itu optimis. Tatoyur itu pesimis. Oh ada misalkan pas baru mau keluar ada kupu-kupu. Wah bakal sial nih. Belum apa-apa sudah pesimis itu dilarang. Syirik kecil ya. Tata toyo itu syirik kecil. Misalkan ada kupu-kupu, wah berarti bakal ada tamu nih. Enggak boleh. Nah lawannya adalah tafaul. Tafaul. Hamzahnya di atas apa? Di atas? Di atas wawu. Tafaul. Tafaul itu optimis. Ya kalau misalkan namanya dikasih nama Juhail, silakan saja. Dia optimis anaknya bakal pinter. Cuman pikirkan juga tuh anak ntar dipanggilnya apa. Juh, hel. Dipikirkan juga. Jangan nantian disuruh itu, wah ibunya ngotot pengen gini, begini, begini. Pikirkan juga perasaan anak ntar kalau gede nyandang pakai nama kayak gitu. Istilahnya tuh enak apa enggak gitu kan. Gitu. Sama seperti ada murid saya tuh Ahmad. Dia mau ngasih nama anaknya itu kan. Anaknya perempuan mau dikasih nama Zidni. Saya bilang, Zid nih, kamu tuh itu kamu anak perempuan, masa dikasih anak namanya Zid nih? Zid tuh Zid nih Qurani. Nama anaknya tuh saya mau kasih nama anaknya Zid nih Qurani, bisa apa enggak? Ya terserah kamu lah, anak-anak kamu gitu kan. Cuman itu kan anak perempuan, Zid nih itu biasanya laki-laki. Gitu kan, kalau Zid nih kan laki-laki, kalau laki-laki, kalau perempuan kan biasanya ujungnya itu kan A gitu kan. Seperti Aisyah, Umairah dan seterusnya ujungnya kan A biasanya itu. Ini mah ujungnya I, itu biasanya itu laki-laki. Nah, kalau mau oke ganti kalau misalkan menjadi Zidna atau Zaidah misalkan. Enggak mau dia pengennya tuh Zidni. Ya udah terserah pikirkan nanti anaknya tuh perempuan tapi namanya kayak Zidni. Nanti sama seperti perempuan namanya Zaid kan gimana gitu kan. Perempuan namanya Zaid kan. Perempuan tapi namanya kayak laki-laki. Ya ibunya karena terlalu semangat pikirkan dulu, pikirkan juga ntar anaknya kalau gede gimana. Gitu. Itu mah bukan minta nanya, bukan minta nama ke saya, itu mah minta persetujuan ya, tentu saja nggak bisa saya bilang saya nggak setuju. Biasanya kan kalau yang nanya ke saya itu kan minta nama itu kan, atau misalkan koreksi benar apa tidak, ini mah enggak. Dan mati udah saya kasih tahu masih ngotot lagi, ya udah ngapain nanya ke saya. Macam. Oh iya, biarin aja dah. Nah benar, itu jumlah fi'liyah dijadikan nama. Itu sebetulnya ada tata bahasanya ya. Dalam artian nama orang itu kan biasanya tuh ada yang mufrad, ada yang murakkab. Nama tuh ada yang mufrad, ada yang murakkab. Nama isim alam ya. Isim alam tuh ada yang, kalau isim alam yang mufrad ini yang sering kita pakai. Muhammad, Ibrahim, Zaid, apa dan seterusnya itu yang disebut dengan mufrad. Karena namanya hanya terdiri dari satu kata. Kalau yang murakkab, murakkab itu kan artinya tersusun. Murakkab ini ada banyak. Murakkab yang nama yang murakkab ini ada macam-macam. Yang pertama adalah murakkab idofi. Mudof-mudof ilai, nama orang tapi polanya mudof-mudof ilai. Ini banyak. Abu Bakar, kemudian Abdullah, Abdurrahman dan seterusnya. Itu idofi. Kemudian ada juga yang disebut dengan murakkabnya itu murakkab masjid. Murakab tarkiban masjidyan. Masjid itu dari kata masjid itu mim zaijim. Wa mizajuhu min tasnim. Mizaju artinya campuran. Nah murakab masjid ini juga sering dipakai sama orang Indonesia. Orang Arab tuh biasanya tuh namanya tuh satu. Binnya yang panjang. Jarang asal isinya tuh. Nah murakab masjid ini tuh nama, tiga nama dijadiin satu. Dua nama dijadiin digabung. Dan polanya bukan mudhof-mudhof ilaihi. Polanya bukan mudhof-mudhof ilaihi. Seperti misalkan Muhammad Solih Mubarak. Ya Muhammad ya Solih ya Mubarak. Ini disebut dengan murakkab masjid. Bukan Muhammad dimudhofkan ke Solih, Solih dimudhofkan ke Mubarak, bukan. Ya, beda dengan Abdullah. Abdullah itu kan Abdu dimudhofkan ke Allah. Secara makna memang mudhof-mudhof ilaihi, ya kan? Nah, kalau yang dan Muhammad Solih Mubarak ini, Muhammad Solih dan Mubarak itu bukan nama aslinya Muhammad, Solih dan Mubarak itu bukan julukan, ya kan? Bukan lakob, ya, bukan lakob, bukan kunia, itu memang nama asli. Padahal lain lagi. Maka Muhammad Solih Mubarak itu memang berniat Muhammad sebagai nama, Solih sebagai nama, Mubarak juga sebagai nama. Bagaimana cara ngasih harokatnya? Apakah Muhammadun Solihun Mubarakun? Ya kan? Nah, antum misalkan kalau nulis nama pakai bahasa Arab, bisa nulisnya. Harokatnya bagaimana? Kalau misalkan nulis namanya tuh Muhammadun Solihun Mubarakun, maka ini tiga-tiganya berdiri sendiri. Nama antum tuh adalah Muhammad, Aka Solih, Aka Mubarak. Seperti begitu kalau misalkan dikasih harokatnya adalah doma. Tapi kalau berniat bahwasanya Muhammad Solih Mubarak itu adalah sebagai sebuah satu kesatuan nama, bukan dipotong-potong, maka yang terakhir harokatnya harokat Goyer Munsorib, yang pertama-pertama harokatnya Mabni Alal Fathi. Muhammadah Soliha Mubaraku. Itu yang disebut dengan tarkib masjid. Tarkib masjid tiga itu ya? Enggak, dua, mau tiga, tentu saja minimalnya dua. Ya kan kalau satu berarti mufrad bukan tarkib. Misalkan namanya adalah Muhammad Amin. Bukan Muhammad dan Amin, Muhammad-Muhammad, Amin-Amin, enggak. Muhammad Amin itu satu kesatuan. Maka namanya adalah Muhammada Aminu. Muhammadnya Mabniun ala Fathi, Aminnya Guer Munsori. Muhammada aminu. Kalau ada huruf jar, min aina hadza kitab? Di mana, dari siapa kitab ini? Kitab ini dari si Muhammad amin. Bukan kitab, kalau misalkan hadza kitab min Muhammadin aminin, itu kan bukan. Kalau seperti ini maka kitab ini dari si Muhammad dan si Muhammad ini adalah si amin. Bukan itu. Kalau Muhammadin aminin, maka amin ini kemungkinannya jadi lakob, pujian, julukan untuk si Muhammad. Bukan itu yang diinginkan. Yang diinginkan adalah Muhammad Imam Amin ini memang satu kesatuan di KTP-nya Muhammad Amin. Maka harokatnya, ini yang disebut dengan tarkib manzi. Maka harokatnya begini. Hadzal kitabu min Muhammada amina. Muhammada karena dia memang mabniun ala fathi. Amina karena gue munsharif ketika ada huruf jar fathah. Gitu. Oke. Itu yang disebut dengan tarkib masji. Semakin banyak, berarti awal-awal itu mabni al-fathi, ujungnya saja. Yang mu'rob itu pun, i'robnya itu i'rob guer munsori. Bagaimana kalau misalkan namanya Aditya Irawan, keluar babnya. Gak ada babnya itu mah. Bab bahasa asing itu mana lagi. Gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah, tarkib idofi sudah, tarkib masjid sudah. Nah yang berikutnya adalah tarkib isnadi. Tarkib isnadi itu berarti namanya itu terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Musnad dan musnad ilaih ini bahasa lain untuk jumlah. Musnad dan musnad ilaih bahasa lain untuk jumlah. Baik jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Katanya menurut Muhammad Mudin Abu Hamid dan menurut yang disebutkan di Abbas Hasan di Nahwu Wafi, nama yang terdiri dari jumlah, ya kan sebetulnya secara teori bisa saja jumlah itu kan ada dua macam, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, ya kan. Nah, yang banyak terjadi itu adalah nama itu terjadinya itu di jumlah fi'liyah. Jarang ada nama bentuknya itu adalah jumlah ismiyah mubtada khobar. Mubtada khobar itu coba bikin kalimat mubtada khobar. Zaidun qaimun gitu kan. Zaidun qaimun. Nah, Zaidun qaimun ini mubtada khobar ini dijadikan nama orang. Ya akhi masmuka ismi Zaidun qaimun. Bisa tidak? Bisa saja. Cuman praktek yang terjadi dari zaman dulu itu jarang terjadi. Kalau jumlah fi'liyah ini banyak. Nama dari semenjak zaman jahiliyah ada yang namanya itu pakai jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Fi'il madhi dan fa'ilnya. Jadal haqqu. Ada penyair namanya tuh Jadal Haq. Jada al-haqqu. Jada fi'il madhi dhamir huwa al-haqqu fa'ilnya. Jadal haqqu tuh ini fi'il fa'il dijadiin nama. Misalkan fi'il fa'il yang berikutnya apa misalkan? Misalkan qoma Muhammadun. Ya akhi masmuka ismi qoma Muhammadun. Bagaimana i'robnya? Maka i'robnya itu i'rob hikayah. Artinya enggak berubah. Mau ada huruf jar, mau ada apa, enggak berubah. Gitu. Misalkan jadal haku. Jadal haku. Ismi jadal haku ustazun. Ro'aitu jadal haku. Alkitabu min jadal haku. Begitu dia enggak ngaruh. Bukan mabni, disebutnya tuh irobnya tuh irob hikayah. Hikayah belum dipelajari. Jadi dihikayatkan apa adanya. Gitu ya. Nah. Apa? Abu Bakar itu... Abu Bakar apa? Nama orang. Abu Bakar kan secara teori Abu Bakar itu kan bukan isim alam. Secara teori Abu Bakar itu kan kunia. Cuman tentu saja dia bisa jadi isim alam, bisa jadi nama orang. Tapi hukumnya adalah hukum murakab idofi. Hukumnya itu tarkib idofi. Hukumnya itu hukum udhuf ilai. Jadi misalkan Abu Bakar, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin itu kan. Kalau misalkan secara teori, cuman kan orang Indonesia kan pukul rata, apapun yang terjadi Abu Bakar. Kamu dari rumah mana? Saya dari rumah Abu Bakar. Kalauan padahal ada darinya. Maka karena dia terbiasa bahasa Indonesia, ketika ke bahasa Arab ke bawah, min aina anta ana min baiti Abu Bakar. Harusnya ana min baiti Abi Bakrin. Gitu. Dan tentu saja ini salah. Oh, gue pengennya tuh Abu Bakar nggak bisa. Harus mu'rob karena memang tarkibnya tarkib idofi. Gitu maksudnya. Oke, itu nama orang ya. Kemudian di sini berikutnya adalah latihan yang ketujuh. Ta'amalil amsilata al-atiyata lismi tafdil. Isim tafdil tapi untuk yang mudhaf. Isim tafdil untuk yang ain fi'il dan lam fi'ilnya huruf yang sama. Ah, tentu saja gampang. Qalilun jadi aqallu di tasdid. Aqallu, aqallu. Asalnya kan isim tafdil itu kan af'alu. Kabirun akbaru. Akbaru. Qalilun berarti harusnya tuh ak lalu. Ya enggak? Harusnya kan aklalu, akbaru, aklalu harokatnya kan sama. Cuman kalau akbaru tidak ada hurufnya yang sama. Kap bukan ba, ba bukan ro. Tapi kalau aklalu ada lam yang sama. Tidak boleh mengatakan aklalu berat. Harus diringankan. Bagaimana cara meringankan aklalu, aklalu? Fathah dari lam mundur ke kop. Maka menjadi akollu di tasdid akollu selesai. Eh, syadidun asyaddu ladzidun aladzu dan seterusnya. Ini isim tafdil mu'rab ya Ustaz? Isim tafdil itu mu'rabnya mu'rab ghair munsharif. Mu'rab i'rab ghair munsharif. Gitu. Ghair munsharif tentu saja ketika ada huruf jar. Sampai itu misalkan lihat. Seperti di hadis Jibril. Ya kan? Ah, akhbirni anissa'a. Rasul mengatakan apa? Fa akhbirni anissa'a. Ya kan, maka Jibril kan bertanya kepada Rasulullah, kabari saya mengenai hari kiamat. Rasul mengatakan apa? Mal mas'ulu anha. Terus? Ah, ampun enggak ada yang hadis arba'in tuh dihafalin. Dihafalin hadis arba'in tuh ngikut liko tahun-tahunan tapi kagak paham hadis arba'in. Hadis arba'in itu biasanya itu silabus setiap liko, baik mau likonya liko yang tarbiyah PKS ataupun yang Wahda Islamiyah, liko yang paling dasar itu suruh ngapain hadis arba'in. Karena saya pernah di Wahda Islamiyah. Harus apa hadis arba'in? Setiu, setiu jami 1 jami 2 itu hadis arba'in. Ya enggak? Enggak hafal hadis arba'in. Hafalin hadis arba'in. Apalagi hadis arba'in yang panjang. Biasanya tuh dari semua hadis arba'in yang paling malas tuh ngapalin hadis arba'in tuh yang nomor 2 panjang banget. Hadis Jibril. Kenapa? Ya karena kagak ngerti nahunya. Kalau sudah ngerti nahunya enak. Dan kalau sudah sekali hafal enggak bakalan hilang. Oleh sering diulang-ulang, sering diulang-ulang. Nah, ketika malaikat Jibril mengatakan fa akhbirni anis saati, qala Rasul mengatakan apa? Mal mas'ulu anha bi'alama. Lihat di situ. Bi'alama bukan bi'alami. Bi'alama minasaili. Ba huruf jar, a'lama isim tafdil. Ya kan? Nah, harusnya kan a'lamu lebih tahu. Yang mal mas'ulu anha yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang nanya. Gitu. Ah, asalnya a'lamu lebih tahu ada huruf jar bukan bi'alami tapi bi'alama. Mal mas'ulu anha bi'alama minasa'il. Gitu. Itu mengenai isim tafdil untuk yang hurufnya sama. Kemudian lihat di sini. Lihat di latihan 9-nya. Aina kitabu hahuwaza. Aina kitabu hahuwaza. Nah, huwanya masuk ke tengah-tengah antara ha dengan za. Bisa saja aina kitabu kita bisa mengatakan haza huwa. Haza huwa, ini dia. Ya, di mana kitab tersebut? Haza huwa atau aina kitabu huwa haza. Dia ini. Walaupun yang paling enak adalah haza huwa. Tapi bisa juga seperti ini. Aina kitabu ha huwa za. Gitu ya. Karena haza memang terdiri dari ha dan za. Kalau haza digabung tulisannya, maka alif yang ada di ha hilang dari tulisan tapi tidak hilang dari ucapan. Ini yang dimaksud dengan yuntok wala yuktab. Alifnya tidak ditulis tapi masih diucapkan dua harokat. Atau kalau di Al-Quran alifnya jadi alif kecil ngelayang di atas. Kalau antara ha dengan za digabung. Tapi kalau dipisah antara ha dengan za terpisah sama domir. Yang bisa memisahkan antara ha dengan za itu domir atau kosam. Ha wallahi za. Bisa saja seperti itu. Demi Allah ini. Nah di sini ha huwa za. Kadang-kadang hanya itu diulang lagi. Ha antum ha ulai itu kan haknya diulang jadi ada dua. Ha antum, ada hak lagi, ha ulai. Ha, biasanya kan begini. Ha antum ulai. Ha antum ulai sama seperti ha huwaza. Ha antum ulai, tapi di Al-Qur'an diulang lagi haknya ada dua. Ha antum ha ulai dan seterusnya. Gitu. Ha hiyaza. Ha hiyazi karena perempuan, ya, jadi hazi. Nah, kalau saya ha anaza. Gitu ya. Nah, kalau anak itu kan haza ana, asalnya begini. Aina Ibrahimu, di mana si Ibrahim? Ha anaza. Sama dengan haza ana. Nih saya. Eh, si Ibrahim di mana? Nih saya nih. Nah, bisa mengatakan haza ana atau ha anaza. Sama artinya. Cuman kalau mengatakan haza ana, haza ana, haza ana, alif dari ha itu hilang, alif dari nun itu ada. Kalau mengatakan ha anaza, alif dari ha ada, alif dari ana hilang, seperti yang ada di sini. Gitu. Masuk hakaza juga ya? Kalau hakaza, ha-nya harfu tanbih, kaf-nya itu harfu jar. Jadi ini yang sama intinya adalah antara ha dengan za kemasukan huruf jar yaitu kaf. Bisa saja mengatakan begini, hakaza itu asalnya tuh begini, kahaza. Asalnya adalah hakaza itu kan ha, kemudian ka, kemudian za, itu kan. Nah, ka ini masuk ke tengah-tengah haza. Berarti asalnya itu dari kahaza, seperti ini. Kemudian haknya mundur, haknya masuk. Hakaza. Begitulah. Begitulah itu kan seperti itulah. Gitu. Kemudian di sini mengenai yajibu ala. Yajibu memang pasangannya ala. Wajib kepada siapa? Yajibu, kemudian wajibnya ini atas siapa? Kemudian datang fa'ilnya. Ya, contohnya. Al-misalu. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana. Yajibu alaina an nafhamal Qur'ana. Yajidu fi'il mudhari dhamir huwa, alaina jar majrur. Fa'il yajibunya mana? Fa'il dari yajibunya yaitu an nafhama, itu fa'ilnya. An nafhama masdar muawwal. Asalnya begini. Yajibu alaina fahmul Qur'ani. Asalnya yajibu alaina fahmul Qur'ani. Kemudian si fahmu ini diurai, ditakwil menjadi masdar muawwal. Yajibu alaina an nafhama. Gitu maksudnya. Al-Qur'annya tentu saja jadi maf'ulun bihi dari nafhama. Kalau pakai masdar muawwal. Kalau misalkan pakai masdar asli, berarti yajibu alaina fahmul Qur'ani. Fahmu domah karena fa'il dari yajibu, fahmu mudof al-Qur'ani mudofun ilaihi. Gitu. Kemudian selesai. Udah, pelajaran 26 aja.